نعمته من إعطائنا فرصة للقاء في هذه الليلة. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di malam ini dan rangka melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Yang mana kita sudah sampai pada ad-dars الثامن نحن وصلنا في الدرس الثامن لقد انتهينا من الدرس السابع في المحاضرة الماضية kita baru saja menyelesaikan الدرس السابع di pertemuan yang lalu والآن ندخل في درس جديد sekarang kita akan masuk ke pelajaran baru وهو الدرس الثامن pelajaran yang ke-8. Baik. Kita buka ad-darsu tsamin. Di buku cetakan baru ad-darsu tsamin ada di halaman 42. Amma fi at-tabah al-qadimah adapun di cetakan yang lama yang ini lebih tersebar luas daripada cetakan terbaru di halaman kam ya akhi alladhi indahu tabaq qadima kam wahid wa arbaun 41 itsnan wa arbaun sekali lagi alladhi indahu alkitab min at-tabah al-jadidah yang punya buku cetakan terbaru dars tsamin fi safha itsnan wa arbaun pelajaran ke-8 ada di halaman 42. Amma alladhina indahum at-taba'a al-qadima adapun yang memiliki cetakan lama ad-darsu tsamin fi safha ada di halaman 41. Baik. Istami' jaydan ana aqra. Al-an unzuru ila al-kitab ya ikhwan, unzuru ila al-kitab wastami' jaydan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Ma mana unzuru ila al-kitab? Lihat ke buku wastami'u jaydan dan dengarkan dengan baik. Ad-dars tsaminu. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalikar rajulu tabibun. Wa dzalikar rajulu tabibun. اسم التاجر محمود اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة؟ لمن هذه السيارة؟ ولمن تلك؟ ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة؟ ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا وتلك من أمريكا هذه السيارة من اليابان وتلك min Amerika. Taib alladhi indahu su'ubah fil qira'ah, yang ada memiliki kesulitan dalam membaca. Ketika ana baca, antum uktubu al-harakat ya ikhwan. Uktubu al-harakat, antum tandai harakatnya agar ketika nanti kita baca antum tidak salah. Ana aqra' maratan thaniyah wa nashra insyaallah ba'd al-kalimat al-jadidah. Ana baca sekali lagi, lalu kita akan jelaskan beberapa mufradat yang baru. Wa alhamdulillah wajadna fi hadha an-nass anna al-kalimat aktsaruha laysat jadidah. Aktsaruha qadimah. Dan alhamdulillah kita temukan di nas ini sebagian besar mufradnya adalah mufrad yang lama, bukan mufrad yang baru. Sekali lagi, di nas ini kita temukan sebagian besar mufradat yang ada di nas ini, bacaan ini, sebagian besarnya bukan mufradat jadidah. Wa ana arju an la yus'al martan ukhra hadhil mufradat. Dan ana harap tidak ada lagi yang menanya tentang kosakata yang lama ini. Li'anna al-mafruud annahu la yus'al. Al-mafruud annahu qad fuhim min al zaman. Dan seharusnya ini tidak ditanyakan. Tapi kalau seandainya memang ada yang terpaksa bertanya, karena memang baru saja mungkin baru saja mengikuti pelajaran ini baru saja pertama kali atau kedua kalinya, maka insya Allah kita akan menjelaskan. Baik ya ikhwan, unzuru ila al-kitab maratan thaniyah wa ana aqra. Wa insya Allah nashrah ba'd al-kalimat al-jadidah. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. أنا أكيد أن هذه الجملة لا يوجد هناك كلمة جديدة. أنا يقين سيالي di kalimat ini tidak ada kata baru. Ada sekat ذلك ya kawan? Bukan begitu? Bala. Antum yang sudah ikut dari awal, coba ana minta antum terjemahkan akhil kirim. Anta sahibu talqiyah هذه البيضاء. أنت Anta Abu Ika, tafadhal. Tarjim hadhihi al-jumla. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Tarjim hadhihi. Ini pedagang laki-laki. Dan itu dokter laki-laki. Naam. Terjemah la ba'sa biha, lakin yahtaju ila tahdhib. Terjemahnya perlu sedikit diperhalus. Man yutarjim lana biterjemah as-sahihah wal muhadzabah. Anta ya akhir kirim, anta ya sahib. Masya Allah. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Nah. Ini seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki pedagang. Baik. Dan itu seorang laki-laki. Dan ini seorang laki-laki dokter. Seorang dokter. Baik. La yazal tarjamah yahtaju ila tahdhib. Masih perlu sedikit diperhalus. Ya Syekh Muhammad mungkin yang terjem? Insyaallah. Baik. Min fadlikum. Hadha rajulu tajirun وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ. Ini adalah pedagang laki-laki dan itu adalah dokter laki-laki. Taib, terjemah mutsawi ya yani. Taib, labas. Terjemahannya cukup, sudah cukup. هَذَا الرَّجُلُ laki-laki ini تَاجِرٌ seorang pedagang. وَذَلِكَ الرَّجُلُ dan laki-laki itu طَبِيبٌ seorang dokter. Wahakadha. Sah. Fahimtum ya ikhwan? Fahimna. Nah, kadang terjemahan perlu diterjemahkan dengan makna, tidak per lafaz, karena kadang penerjemahan secara lafaz akan membuat terjemahan kalau tidak salah dipahami atau salah menerjemahkan. Maksudnya hadzar rajulu laki-laki ini tajirun seorang pedagang. Wadhalikar rajulu, sambil menunjuk orang tertentu. Wadhalikar rajulu, dan laki-laki itu seorang tabibun, seorang dokter. Taib. Ahsantum ya ikhwan. Syukuran ya Ahridwan, ah Muhammad, ya Abu Ika. Jazakumullah khair. Ismut tajiri mahmudun واسم الطبيب سعيد اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد ممكن كلمة اسم bisa jadi kalimah jarida. Tapi اسم ما معنى اسم يا اخوان اسمه nama nama اسم التاجر nama pedagang tersebut nama pedagang tersebut Mahmudun siapa namanya ikhwan? Mahmud. Wasmut tabibi dan nama dokter tersebut kembali ke mana ini pedagang dan dokter ini ikhwan? Yang disebutkan di kalimat pertama. Nawasil kita lanjutkan. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Saidun. Nama pedagang tersebut adalah Mahmud dan nama dokter tersebut adalah Sa'idun. Baik ya akhwan. Nuasil kita lanjutkan, nastamir. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Man yutarjim lana hadhihi al-jumla ya akhwan? تفضل يا اخي الكريم هذا للتاجر وذلك البيت للطبيب rumah ini milik pedagang itu dan rumah yang itu miliknya Pak dokter dan rumah tersebut miliknya Pak dokter. Dokter siapa ya di sini dokter yang disebutkan di Said kalimat pertama dan kalimat kedua yang namanya siapa ya kawan Said baik santai ya faham tuh ya kawan Nah, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati ma'akum al-kitab atih al-kitab hadhal aina wasallna baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati man yutarjim lana hadha ghair ahridwan selain ahridwan من يترجم لنا هذا؟ سامي ما شوبه؟ ما في مشكلة. لو كان مخطئ لا بأس به. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. rumah pedagang itu di depan masjid. أحسنت. أمام di depan. أحسنت. dan rumah dokter itu di belakang sekolah. di belakang sekolah. خلف di belakang المدرسة. Sekolah. Antum lihat bait, mana bait ya, kawan? Rumah. Baitut tajiri, rumah pedagang itu. Amamal masjid di depan masjid. Wa baitut tabibi dan rumah dokter tersebut. Dokter siapa yang disebutkan di sini, kawan? Yang sudah tiga kali disebutkan. Sa'id. Namanya siapa? Sa'id. Sa'idun. Khalfal madrasati di belakang sekolah. Ahsanta ya, khairul kirim. Tayib, nawasil, kita lanjutkan. Labur anta faham hadha nas ya akhwan jayidan. Antum pahami dulu nas ini. Karena ba'da hadha nas. Setelah kita baca bacaan ini. Indana ba'da al-asilah. Ada beberapa soal-soal yang berkaitan dengan nas yang kita baca. Maka dipahami. Maka tolong dipahami. Baik. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Man yutarjim lana? Fadhal ya akhil kirim, Masya Allah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Untuk siapa mobil ini dan untuk siapa yang itu? Taib, lam huna, lam di sini, lam pemilikan. Lam al-milkiyah, kepunyaan siapa? Punya siapa mobil ini? Dan punya siapa yang itu di sini tentu adalah as-sayyarah. Tidak disebutkan dua kali karena sudah maklum, sudah diketahui bahwasanya yang dimaksud adalah as-sayyarah. Liman milik siapa hadhihi sayyarah mobil ini, waliman tilka dan milik siapa itu? Jawabannya hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Man yutarjim lana ya ikhwan? الذي لم يترجم قط أنت يا محمد فضل شيخ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. Mobil ini punya seorang dokter dan mobil itu punya seorang pedagang. Baik, ahsant. Hadhihi as-sayyara. Jawabannya ketika ditunjuk mobil siapa ini dan mobil siapa itu, jawabannya hadhihi as-sayyara. Mobil ini lit-tabibi, milik sang dokter. Sang dokter. Yang sudah berapa kali disebutkan? Sudah hampir 3-4 kali disebutkan. Namanya siapa ya, ikhwan? Dokter di sini? Sa'idun. Wa tilka, dan itu, dan mobil yang itu maksudnya litaji, milik siapa? Pedagang. Milik sang pedagang. Siapa nama tajir huna? Mahmudun. Ahsanta ya Syekh Muhammad. Taib, hadhihi sayyaratu al-akhir. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Jait. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Hadhihi sayyara, mobil ini, minal yabani, dari Jepang. Watilka, dan mobil itu, min Amerika, dari Amerika. Antum lihat di sini siapa yang mobil siapa yang dari Jepang di sini, ikhwan? Tabib. Mobilnya Tabib yang dari Jepang. Adapun mobil sang pedagang ini dari Amerika. Santum. Hadi sayyaratu minal yabani watilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Santum. Taib, wa bihadha intahaina. Wa fahimtum ya ikhwan? Antum paham insyaallah ya ikhwan studio? Fahimna insyaallah. La haya fi ta'allum ikhwan. Tidak boleh rasa malu dalam belajar. Ditekankan sekali dua hal yang paling menjadi penghalang seseorang itu mendapatkan hidayah ilmu. Yang pertama adalah al haya, rasa malu. Malu bertanya. Malu bertanya ini madzmum ya ikhwan. Tercela. Tapi kalau malu yang lain, maka ini mahmud. Tapi kalau dalam belajar tidak boleh antum malu, merasa tidak paham, maka segera tanya. Dan yang kedua, hal yang kedua yang bisa menghalangi hidayatul ilm adalah rasa sombong. Maka kedua hal ini hendaknya dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Malu dan sombong. Taib. Al-anad. الآن نقرأ جماعة. Sekarang kita sama-sama baca ya, ikhwan. انتبه يا اخوان. انظر الى الكتاب واستمع ثم كرر. انظر الى الكتاب واستمع ثم كرر. ما معنى ثم كرر؟ kemudian kita sama-sama ikuti. طيب. هذا الرجل تاجر. هذا الرجل تاجر. وذلك الرجل طبيب. وذلك الرجل طبيب. اسم التاجر محمود. اسم التاجر محمود. واسم الطبيب سعيد. واسم الطبيب سعيد. هذا البيت للتاجر. هذا البيت للتاجر. وذلك البيت للطبيب. وذلك البيت للطبيب. Sambil dipahami maknanya ya ikhwan. Sambil dipahami maknanya. Baitut tajiri amamal masjid. Baitut tajiri amamal masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi as-sayyaratu? Liman hadhihi as-sayyaratu? Wa liman tilka? Wa liman tilka? Ana wa'id. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب. هذه السيارة للطبيب. وتلك للتاجر. وتلك للتاجر. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. طيب. هذه السيارة من اليابان. هذه السيارة من اليابان. وتلك من أمريكا. وتلك من أمريكا. هذه السيارة من اليابان. هذه السيارة من اليابان. وتلك من أمريكا. وتلك من أمريكا. طيب الآن نريد بعض الإخوة يقرأ. تفضل يا أخي الكريم. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. طيب ترجم يا أخي الكريم. Terjem. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki yang itu seorang dokter. Ahsanta, jayid ya. Ismu at-tajiri Mahmudun wa ismu at-tabibi Sa'idun. Nama seorang pedagang itu adalah Mahmud. Naam. Dan nama seorang dokter itu adalah Sa'id. Jayid, istamir. Hadha al-baytu lit-tajiri وذلك البيت للطبيب. نعم. Rumah ini milik Pak pedagang. Milik sang pedagang. Milik sang pedagang. Nah. Dan rumah yang itu miliknya Pak dokter. Ahsanta barakallahu fikum. Tayib yakfi jazakallahu khair. Al-akhar man yaqra? Tayib. Tafadhal. Tafadhal ya akhi al-karim, man yurid an yaqra fal yaqra. La mani'. Tafadhal. Bait at-tajiri amama al-masjid. نعم. وبيت الطبيب خلف المدرسه. Sekali lagi ya, وبيت الطبيب. وبيت الطبيب خلف المدرسه. جيد. Rumah pada. Sah, sahih. Istamir, teruskan. Betul. Rumah pedagang itu di depan masjid. Ahsant. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Ahsanta ya khibarakum. Istamir. Liman hadhihi syayaratu wa liman tilka? Sekali lagi ya khi, sinnya diperjelas. Liman? Liman hadhihi syayaratu. Sin biasa, sa. Liman hadhihi syayaratu wa liman tilka? Naam, terjem. Milik siapa? Ini. Milik siapa mobil ini? Milik siapa mobil ini? Naam. Dan? Dan milik siapa itu? Naam. Hadihi syayaratu littabibi wa tilka littajiri. Naam. Terjem? Mobil ini milik dokter. Milik sang dokter? Milik sang dokter dan itu milik sang pedagang. Ahsant. Al-akhir? Hadihi syayaratu. Sinnya antum perjelas. Hadihi syayaratu. Ya-nya ditasdid. Hadihi sayyaratu nah. Minal yabani. Minal yabani. Nah. Wa tilka min Amerika. Min Amerika. Ahsant. Terjem ya akhi. Mobil ini dari Jepang. Nah. Dan mobil itu dari Amerika. Baik, ahsant. Baik, nuridu itsnaini. نريد اثنين. من يقرأ؟ تفضل يا أخي الكريم. نعم. من الأول. دري pertama. دري أول. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. آيت مرة أخرى على القراءة يا أخي. شوف عندك أولانس كلاجي. هذا الرجل تاجر. آيت هذا الرجل. هذا الرجل تاجر. نعم. وذلك الرجل طبيب. وذلك الرجل طبيب. أحسنت. ترجم. Ini seorang laki-laki pedagang. Pedagang afwan. Ini laki-laki ini seorang pedagang. Laki-laki ini seorang pedagang. Baik. Dan laki-laki itu seorang dokter. Ahsant. Istamir. Ismu at-tajiri Mahmudun wasmu at-tabibi Sa'idun. Naam. Pedagang ini bernama Mahmud. Nama pedagang itu Mahmud. Naam. Dan nama dokter itu Sa'id. Ahsant. Hadzal baitu lit-tajiri وذلك البيت للطبيب. للطبيب. آية يا أخي. طاءنا tidak panjang. للطبيب. أحسنت. Ini rumahnya seorang pedagang. نعم. Dan itu rumahnya seorang dokter. أحسنت. بيت التاجر أمامه. Yakfi. Baik. Yakfi. Tayib yakfi cukup. Naam, jazakallahu khair. Baik. Tapi pada kemana kira? Fadhal ya Imam. Baitut tajiri amamal masjidi. Naam. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Madrasati. Madrasati. Ahsan. Rumah pedagang itu di depan masjid. Ahsan. Dan rumah dokter di belakang sekolah. Taib. Istimil. Liman halihi sayyaratu waliman tilka. Punya siapa kendaraan ini? Sah. Milik siapa mobil ini? Punya siapa mobil ini? Dan punya siapa yang itu? Naam. Halihi sayyaratul. Hadihi sayyaratu. Tabibi wa tilka litajiri. Baik. Ini mobil milik dokter. Nah. Dan itu punya pedagang. Ahsan. Jayid. Al-akhir. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Nah. Mobil ini dari Jepang. Naam. Dan mobil itu dari Amerika. Ahsanta barakallahu fiik. Baik, nafta al-majal lil musayna. Dan bagi para pendengar yang menyimak kajian kita malam ini, yang bisa bergabung interaktif di line telepon 0218236543. Dan kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Indah di Pelni. Di komplek Pelni Auri. Nah, ahlan, silakan. Umu siapa tadi? Umu Indah. Umu Indah. Ma akil kitab, ada bukunya, Ibu? Ma Indi, Ustaz. Ma Indi, muskilah. Hadihi muskilah. Hadihi rajulun tajirun. Ayat sekali lagi. Hadar rajulu. Hadar rajulu tajirun. Tep, lau kak. Lau ma indah ke kitab. Anak akra wa anti tastami'in. Anak, lagi kalau ibu enggak bisa, enggak punya bukunya, saya bacakan. Maaf, istami'i thumma karriri. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Naam. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Wa dzalika ar-rajulu. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Naam. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Naam. Wasmut tabibi Sa'idun. Wasmut tabibu Sa'idun. Wasmut tabibi Sa'idun. Sinnya tidak panjang. Sa'idun. Sa'idun. La, Sa'i. Sa'idun. Ahsant. Naam. Hadzal baitu litajiri. Hadzal baitu litajiri. Wa dzalikal baitu littabibi. Wa dzalikat tabibu. Wa dzalikal baitu. Wa dzalikal baitu littabibi. Ahsanti. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Ma makna khalfa? Belakang. Ahsant. Liman hadhihi sayyaratu? Liman hadhihi sayyaratu? Sayyaratu. Sayyaratu. Waliman tilka. Naam. Hadihi sayyaratu litabibi. Watilka litajiri. Naam. Hadihi sayyaratu. Minal yabani. Naam. Minal yabani. Minal yabani. Naam. Watilka min Amerika. Watilka min amrikihi, boleh Ustaz? La watilka min amrikihi. La min amrika. Oh, amrikihi maka ya di situ ya, ya artinya penisbatan. Itu kalau amriki artinya orang Amerika. Oh. Ini negaranya Amerika. Oh. Baik, syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Umu Indah dan salam untuk keluarga semua di komplek Pelni ya. Baik, Ustaz, kita lanjutkan kembali bagi para pendengar yang lain di 8236543 antum bisa membaca nas atau dars yang ke-8 ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Afisena di Rawalumbuh. Rawalumbuh Bekasi. Umu siapa? Umu Afisena. Iya, silakan. Orang tua Al-Hilal ini. Masyaallah. Umu Afisena, ikra, tafadhal ikra. Iya. Dibaca, silakan. Hadza ar-rajul tajirun. Naam. Wa dzalika ar-rajul tabibun. Naam. Laki-laki ini adalah pedagang. Naam. Dan laki-laki itu adalah dokter. Ahsant. Teruskan, silakan. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tabibi Sa'idun. Naam. Pedagang ini. Nama pedagang itu Mahmud. Naam. Dan nama dokter itu Sa'id. Ahsanti. Naam, istamiri. Hadzal baitu litajiri wadzalikal baitu litabibi. Naam. Rumah ini kepunyaan pedagang. Naam. Dan rumah itu kepunyaan dokter. Jayid. Naam. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Mumtaz. Naam, terjemi. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Masya Allah. Taib, istamri. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka, kepunyaan siapa kendaraan ini dan kepunyaan siapa itu? Hadihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Jayid. Kendaraan ini kepunyaan dokter. Naam. Dan itu kepunyaan pedagang. Ahsanti. Jayid. Stamiri. Hadihi sayyaratu minal yatani wa tilka min Amerika. Naam. Kendaraan ini dari Jepang. Naam. Dan itu dari Amerika. Ah, santai. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kembali bagi para pendengar yang lain. Silakan Ikhwan juga kita tunggu. Diharapkan Ikhwan. Ya, hubungi di 8236543 bagi Ikhwan yang ingin dan berniat belajar, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umu siapa di mana? Dengan Umu Anissa, Ustaz. Di mana? Umu Anissa. Di Bekasi. Bekasi, baik. Umu Anissa, ada bukunya? Naam, Ustaz. Taib ikra'i idan. Tidak perlu terjemahkan lagi, Umu. Oh, dibaca saja. Dibaca saja. Hazar rajulu tajirun. Wazalikar rajulu tabibun. Ma mana tajirun? Tajirun pedagang. Tabibun? Tabibun seorang dokter. Ahsant. Istamri. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Naam. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. نعم أحسنت. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. نعم ممتاز. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ نعم. هذا السيارة. آيت أم نساء. sekali lagi. لمن هذه السيارة. setelahnya. هذه السيارة للطبيبي. نعم. وتلك للتاجري. أحسنتي. هذه السيارة من الياباني. نعم. وتلك من أمريكا. طيب أم نساء، ما معنى أمام المسجد؟ di depan masjid. وما معنى خلف المدرسة؟ di belakang sekolah. أحسنتي. بارك الله فيكم. شكرا. جزاك الله خير. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب. Kita terima satu penelpon kembali di 8236543. Adar Susamin, pelajaran ke-8. Ya, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa Pak, di mana? Abu Isa. Abu Isa. Abu Isa. Di mana? Cikarang. Oh, Cikarang. Masyaallah. Kaifa halak Abu Isa? Alhamdulillah. Masyaallah. Ma akal kitab Abu Isa? Ma indi Ustaz. Ma indaka. Hadhihi mushkilah. Ishtari awran. Insyaallah, insyaallah. Tayyib, iqra. Istami, thumma karir. Ana aqra, anta tak. Ana aktubu ya Ustaz. Ada taktub? Tayyib, fadal. Iqra ma taktub. Hadha rajulu tajiri. Tajirun. Tajirun. Naam. Hadha rajulu tajirun. Hadha rajulu. Hadha rajulu tajirun. Tayyib, labas. Wadhalika rajulu tabibi. Tabibun. Tabibun. Naam. Ismut tajiri Mahmudun. Naam. Wasmut tabibi Sa'idun. Naam. Hadal baitu lit tajir. Lit tajiri. Jayid. Wadhalika baitu lit tabibi. Ada alif lam di al-bait. Wadhalika al-baitu. Wadhalika al-baitu lit tabibi. Ahsant. Baitu tajiri amama masjidi. Naam. Wa baitu tabibi khalfa madrasati. Madrasati. Madrasati. Jayid. Ma makna amama al-masjid ya Aba Isa? Di depan. Di depan mana? Al-masjid. Taib, khalfa al-madrasa? Belakang. Di belakang. Taib, pas. Istamir. Hadihi sayyarat. Liman. Liman sayyaratu. Liman hadihi sayyaratu. Liman sayyaratu. Liman hadihi sayyaratu. Wa liman tilka. Naam. Hadihi sayyaratu litabibi. Naam. Wa tilka litajiri. Ahsant. Hadihi sayyaratu. Ada iflam. Ada iflam di as-sayyara. Hadihi. Hadihi sayyaratu. Naam. Minal yabani. Yabani. Minal yabani. Naam. Wa tilka min amriki. Min amrika. Wa tilka min amrika. Ahsanta. Jazakallah khair ya Aba Isa. Jazakallah khair. Ayyab. Ada pertanyaan, Ustaz? Silakan, tafadhal. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kita akan angkat dari beberapa pendengar. Yang pertama, apa arti kata al-faslu, Ustaz? Al-faslu. Iya, halaman dua. Ana serahkan ke ikhwan-ikhwan. Ma mana al-faslu ya ikhwan? Kelas. Kelas. Ahsantum, masyaallah. Baik, soal akhir. Ada soal lagi yang lain? Mujud, Pak. Baik, Ustaz. Baik. Ustaz, apakah Amerika tidak dibaca majrur kan ada huruf jarnya itu min? Kenapa? La, la. Jadi Amriki gitu. La, permasalahannya karena ini adalah nama satu negara. Ada beberapa nama negara yang memang tidak bisa di majrur. Ini sebagai langkah awal sebelum masuk babnya, ini ada babnya khusus. Tapi untuk Amerika dan juga beberapa nama negara lain, ada beberapa negara yang tidak bisa di majrur walaupun ada harful jarnya. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kalimat seperti ar-rajulu tajirun, ar-rajulu tajirun, tidak ar-rajulu tajirin? Ar-rajulu tajirin? Ya. Taib ya ikhwan, anak tanya sama ikhwan semua. Kapan satu isim bisa majrur? Kapan satu isim diberikan tanda majrur, tanda kasrah, kapan? Idofadis. Pertama, Idofadis. Yang kita pelajari ya, sudah kita pelajari. Pertama, didahului oleh? Huruf jika didahului oleh harful jar. Jika didahului oleh harful jar ala, min, fi dan seterusnya, maka dia setelah itu isim setelah itu harus majrur. Kemudian sebab kedua yang kita sudah pelajari idofa. Kalimat itu kalimat penisbatan. Idofa, kalimat penisbatan. Alatnya sama antum. Kalimat tajirun di sini, apakah didahului oleh harful jar? Tidak. Tidak. Maka tidak menggeser. Apakah dia ar-rajulu tajirun itu kalimat idofa? Bukan. Maka tidak ada sama sekali sebab dia harus majrur. Maka tajirun bacanya. Wallahu a'lam. Baik, kembali dari pesan singkat. Ustaz, kalau mau belajar bahasa Arab, yang pertama dimulai muhadasah dulu atau nahwu dan sharaf terlebih dahulu? Ana belajar ketiga-tiganya sekaligus, akan tetapi perkembangannya lambat. Dari Abdul Razak. Abu Abdul Razak. Baik. Sepertinya perlu diketahui dulu apa tujuan akhir antum ingin belajar bahasa Arab ini. Jika tujuan akhir daripada pelajaran bahasa Arab ini adalah agar antum memiliki kemampuan yang para ulama bahasa mengatakan ada 4 kemampuan bahasa yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang ingin belajar bahasa, yaitu menulis, mendengar, membaca, dan berbicara. Jika antum tujuan antum belajar bahasa adalah mengambil 4-4-nya, ingin meliputi semua kemampuan bahasa tersebut, maka harus dimulai dengan manhaj yang benar. Dan insya Allah buku yang kita pegang ini merupakan buku yang tepat untuk arah ke sana. Kalau antum cuma sekedar untuk membaca, maka tidak masalah kalau antum nahwu wasarf. Tapi semuanya akan kembali tergantung daripada banyaknya mufradat, banyaknya kosakata yang antum miliki. Jadi mau tidak mau harus dimulai dengan pembanyakan atau memperbanyak kosakata. Semuanya begitu ujungnya. Mau belajar nahwu wasarf atau belajar yang nanti kemampuannya 4 tadi kita sebutkan, maka semuanya dimulai dengan memperbanyak kosakata. Wallahu a'lam. Mungkin yang terakhir. Ustaz, dari Abu Ihsan di Bogor, apa yang diucapkan ketika menjawab jazakallah khair? Jazakallah khair, bisa kembali jazakallah khair atau iya wa iyyaka. Baik, kita masuk ke tamarinu. Alana dukhul fi tamarin. Sekarang kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Beberapa ikhwan dan akhwat tadi yang menelpon sepertinya belum punya buku. Dan ini segera ada Abu Isa tadi, lalu ada Ummu Indah juga belum punya bukunya. Agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, maka ana minta segera untuk memiliki buku tersebut. Bisa juga dengan ambil dari download dari internet, mungkin banyak gratis. Baik. Dan bisa lewat website Roja, Disediakan di website Roja, bisa antum ambil secara gratis. Taib, al-an ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib? Jawablah. Ajib fi'lu amrin, kata kerja perintah dari ajaba yujibu. Ajib, jawablah. Anil as'ilah, dari soal-soal al-atiyah berikut. Jawablah dari soal-soal berikut. Jadi di sini apa yang diminta, ikhwan? Mal matlub huna, apa yang diminta di sini? Jawab. Diminta untuk menjawab soal-soal yang akan disediakan di sini. Dan soal-soalnya antum, kalau antum perhatikan, soal-soalnya adalah seputar nas yang baru saja kita baca. Maka jika antum paham nas yang kita baca, insya Allah soal-soal ini akan mudah bagi antum, insya Allah. Sekali lagi, ini bukan soal bebas, bisa saja antum jawab tidak, tapi ini soal ini soal berkaitan dengan nas, tidak dijawab dengan jawaban bebas. Faham tum? Taib. Taib wahid, nomor wahid. Lihat antum nomor satu. Wahidun. Man hadzal rajulu? Wa man dzalikal rajulu? Man hadzal rajulu? Wa man dzalikal rajulu? Labur anta faham awalan soal, ya ikhwan. Lianna faham soal nisful jawab. Antum harus paham dulu soalnya. Karena paham soal itu merupakan separuh daripada jawaban. Setengah dari jawaban antum sudah dapatkan jika antum paham soalnya. Dan insya Allah jika setelah paham, maka akan mudah untuk menjawabnya. Taib, terjemahkan dulu, ikhwan. Man yaqra as-sual awal hadha? Min kayakhi? Man hadha ar-rajulu wa man dhalika ar-rajulu? Naam, terjem. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki yang itu? Siapa yang dimaksud di sini? Ajib. Jawab. Hada ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabib. Ahsanta ya akhi. Taib, ithnan al-an. Nomor dua sekarang. Man yaqra as-sual tsani? Siapa yang baca soal kedua? Anta ya akhi bitartib. Nurir bitartib. Anta ya akhi al-kirim. Tidak mengapa salah. Tidak mengapa. Ithnan. Ahsan. Masmut tajiri. Naam. Ma mana masmut tajiri? Ma mana ma? Siapa? Apa nama seorang pedagang. Kalau terjemahkan tentu yang benar adalah siapa nama Nah, tapi kita tidak menggunakan man, tapi menggunakan ma. Kenapa ya, Khwan? Apa sebabnya kita menggunakan ma, bukan man? Karena kembali kepada ismun, Ustaz. Karena kita menanyakan ismun, dan ism itu menanyakan kata benda. Dan kata benda kita gunakan ma, bukan man. Man. Bukan kita bukan tanyakan orangnya, tetapi kan namanya. Maka kita menggunakan ma. Maka salah jika masih ada pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan man ismuka. La, yang benar mas muka atau mas mutajiri. Nah, jawab ya, akhi. Ismut tajiri Mahmudun. Ahsanta. Ismut tajiri Mahmudun. Ahsanta. Ithnan. Afwan, salasa. Salasa. Masmut tabibi. Naam. Irfa sawtaka ya akhi. Antum keraskan dikit suaranya. Masmut tabibi. Ahsanta. Ismut tabibi Sa'idun. Ismut tabibi. Sekali lagi afalihin. اسم الطبيب سعيد سعيد احسنت اربعه انت يا امام تفضل من اين سياره الطبيب من اين عفوا يا اخي من اين سياره الطبيب ما معنى من اين ما معنى من اين Mana main ini ya, Khwan? Antum. Dari mana? Sayyaratut tabibi. Kendaraan sang dokter. Dari mana mobil sang dokter ini? Ajib ya, akhi. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani. Dari dokter dari mana? Dari Yaban. Sayyaratut tabibi min al-Yabani. Sahih ya, Khwan? Sahih. Sahih ya, Ikhwan? Sahih. Sahih. Antum lihat di baris terakhir dan baris kedua sebelum terakhir. Di situ jawabannya. Min aina sayyaratu tabibi? Dari mana mobil sang dokter ini? Jawabannya. Lihat jawabannya. Sayyaratu tabibi min al-Yabani. Faham tak ya, Imam? Sayyaratu tabibi min al-Yabani. Mobil dokter itu dari Jepang. Hasan. Khamsa ya akhir Ramadan, tafadhal. Khamsa. Min aina sayyaratu tajiri? Naam. Sayyaratu tajiri min Amerika. Min Amerika. Sayyaratu tajiri min Amerika. Ahsant. Jayid. Sita. Anta ya akhir kirim. Sita. Nomor 6. Halaman 43 untuk cetakan terbaru. Cetakan lama halaman 42. Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Aina baitut tajiri? Di mana rumah pedagang tersebut? Jawabannya at-tajiru amamal masjidi. Di depan masjid. Ahsan ta ya akhi, barakallahu fiik. Al-akhir sab'ah. Aina baitut tabibi? Naam. Baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tabibi khalfal madrasati. Ahsan ta ya, barakallahu fiik. Baik. Naftah al majal lil mustami'. Baik, kita kembali buka kesempatan bagi para pendengar yang ingin mengikuti secara interaktif. Antum bisa menghubungi di line telepon 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umi di mana? Umi Umair di Ciledug. Baik. Silakan, Ustaz. Umi Umair ma'akil kitab? Alhamdulillah, ma'i. Baik, idzan iqra' rakam 1. Soal al-awwal. Awal. Naam, wahid. Man hadha ar-rajulu? Wa man dhalika ar-rajulu? Naam. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Ahsant. Isnan. Masmu at-tajiri? Ismu at-tajiri Mahmudun. Ahsant. Thalathatun. Masmu at-tabibi? Ismu at-tabibi Sa'idun. Tayyib, barakallahu fikum. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik, di belakang Umum Umair silakan di 8236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Iya. Umu Akmal rokam 4. 5 6 7. 4 nomor Umu Akmal. Tafadhol. Nomor berapa? Nomor 4. 4 Umu Akmal. Oh, 4. Min aina sayyaratut tabibi? Naam. langsung diajib. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Sayyaratu tabibi minal yaban. Minal yaban, ahsan. Min aina sayyaratu tajibi? Udhkur ar-raqam min fadliki, udhkuri ar-raqam. Sebutkan nomornya. Oh, Khamsah. Nah, sudah kita baca dengan angka-angka? Ya, sudah. Min aina sayyaratu tajiri? Sayyaratu tajiri min Amerika. Min Amerika, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Sita. Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Masya Allah. Baik. Sabah. Aina baitut tabibi? Baitut tabibi halfal madrasati. Naam, mumtaz. Barakallahu fiki. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ikhwan setelah ini. Baik, bagi para pendengar dan para ikhwan silakan di 8236543 kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ibrahim. Di mana Abu Ibrahim? Di Villa Nusa Indah. Villa Nusa Indah. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Yang bacaan yang terakhir itu. Ya. Hadi sayyaratu minal yaban. Watilka min Amerika. Nah. Yang Yaban pakai alif lam, yang Amerika enggak pakai. Kenapa Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak yang nanya seharusnya bukan. Tapi pada beberapa negara ada yang memang memiliki alif lam, tapi ada juga beberapa negara yang tidak digunakan alif lam. Wallahualam, saya yang belum tahu apa kenapa menggunakan alif lam dan ini mengapa tidak menggunakan alif lam. Insyaallah kita akan cari jawabannya. Iya. Tapi silakan di belakang Abu Ibrahim tadi ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Dikecilkan radio monitornya Umu atau agak jauh ya. Iya, Awan, ana mau nanya. Silakan. Ini liman hadi saya rotul ya. Ini termasuknya huruf jar atau artinya itu untuk atau milik? Ya mana Umu? Kalimat lamnya itu? Iya, linya. Iya betul. Lam itu di situ harful jar, artinya milik atau kepunyaan. Oh gitu ya. Terus yang kedua, al-qamaru sama al-ardi. Al-ardu itu dinisbatkannya ke mu'annas atau muzakkar ya? Al-qamar dan al-ard. Al-ard itu dalam Al-Quran Al-Kirim. Iya. Kalau kita lihat di surat Asy-Syams, wal-qamari idza talaha. Wal-qamari idza talaha. Ha di sini kembali ke al-qamar. Dan ha di sini adalah dhamir kata ganti untuk perempuan. Berarti menunjukkan al-qamar di sini muannas. Al-ar, adapun al-ar muzakkar ya muannas ya ikhwan? Bagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim? Muannas. Di mana dalilnya Umu? Muannas. Apa dalilnya al-ar muannas? Enggak hafal. Tidak, tapi yakin, mana? Anak kan juga belajar bahasa Arab, cuman enggak hafal dalilnya. Dalam Al-Quran kan wal arda wa ma sawaha. Berarti menunjukkan? Dia mu'annath. Mu'annath al-ard. Taib, syukran, jazakallah khair. Iya. Jazakallah khair dan silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 bagi anda yang ingin bertanya atau membaca naskah silakan atau menjawab pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Umar di Cijantung. Cijantung. Baik. Baik, Umar, antum punya bukunya? Punya, Ustaz. Baik, nomor berapa tadi kita? Nomor 1. Kembali nomor awal lagi, nomor 1. Wahid. Wahidun. Naam. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Naam. Hadzal rajulu tajirun. Naam. Wa zalika ar-rajulu tabibun. Naam, ahsant. Isnani. Naam. Ismu tajiri mahmudun. Naam. Ismu tabibi sa'idun. Naam. Naam. Min aina sayyaratu tabibi? Naam. Sayyaratu tabibi min al-Yaban. Naam. Khamsa. Naam. Min aina sayyaratu tajiri? Naam. Sayyaratu tajiri min Amerika. Min Amerika, naam. Min sita. Sita, naam. Aina baitu tajiri? baitu tajiri amama al-masjid. Amama al-masjid, ahsan. Al-akhir. Sabah. Aina baitu tabibi. Baitu tabibi khalf al-madrasati. Khalf al-madrasati. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dua kesempatan kembali bagi para pendengar di rumah di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Hani di Jatimulya. Baik, Abu Hani, Ustaz Jatimulya. Abu Hani, silakan dibaca dari nomor 1, Wahid. Wahid. Naam. Man hadzal rajulu wa man dzalikal rajulu? Dzalikal rajulu. Hadzal rajulu. Hadzal rajulu tajirun. Tajirun. Wa dzalikal rajulu tabibun. Ahsan. Baik, isnan. Ma ismu tajiri? Naam. Ismu tajiri Mahmudun. Ma ismu tabibi? Naam. Ismu tabibi Sa'idun. Jayyid. Arba'a. Arba'a. Min aina sayyaratu tabibi? Sayyaratu tabibi min al-Yaban. Min al-Yaban, naam. Min aina sayyaratu tajiri? Udhkar al-raqam, khamsa. Khamsa, apa? Khamsa. Min aina sayyaratu tajiri? Sayyaratu tajiri min Amerika. Taib, sitta. Sitta. Aina baytu tajiri? Baytu tajiri amam al-masjidi. Amam al-masjidi, jayid. Sab'a. Naam. Aina baytu tabibi? بيت الطبيب خلف المدرسة. خلف المدرسة. أحسنت. بارك الله فيكم. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب kita beri satu penelpon kembali. Silakan di 823-6543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Heru. Heru di mana? Di Sawangan. Sawangan. Sawangan, Depok. Depok ya. Iya. Depok. Pak Heru ada bukunya, Pak? Ada. Silakan dibaca dari nomor 1, Pak, latihannya. Soal-soal yang pertama, Wahid. Iya. Man hadzal rajulu wa man dzalikal rajulu? Naam. Hadzal rajulu tajiru wa dzalikal rajulu tabibu. Tabibun, naam. Isnan. Isnan. Mas mutajiri? Naam. Ismu tajiri Mahmudun. Mahmudun, ahsan. Salasa. Salasa. Mas mutabibi? Naam. Mas mutabibi Sa'idun. Ismu tabibi, sekali lagi. Ismu tabibi Sa'idun. Ahsan. Arba'a. Arba'a. Man aina sayarat tabibi? Sekali lagi, Heru, min aina. Min aina sayarat tabibi? Naam. Sayarat tabibi min al-Yaban. Min al-Yaban, ahsant. Khamsa. Khamsa. Min aina sayarat tajiri? Sayarat tajiri min Amerika. Min Amerika, taib. Sitta. Naam. Sitta. Aina bintu tajiri? Sekali lagi, akhi. Baitu atau bintu? Baitu. Naam, bukan aina, bintu. Aina baitu tajiri? Naam. Iya. Nah, jawab. Bintu tajiri amama. Baitu. Baitu tajiri amama masjidi. Ahsant. Mana baitu? Rumah. Rumah. Ahsan terakhir. Sabah terakhir. Sabah. Aina bintu tabibi? Ya akhir kirim. Laisa bintu. Baitu. Aina baitu tabibi? Naam. Bintu tabibi khalfal madrasati. Baitu tabibi khalfal madrasati. Ahsan terakhir. Ya akhir. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ustaz, kita angkat dulu saja pertanyaan dari pesan singkat. Silakan. Taib, bolehkah, Afwan, bolehkah pertanyaan Mas Mutalibi, Ustaz, langsung dijawab dengan kata Sa'idun? Bisa saja, tidak masalah. Mas Mutalibi Sa'idun. Sudah benar, benar tidak masalah. Taib. Hanya saja memang kita di sini ana latih antum untuk menjawab dengan jawaban yang sempurna, lengkap dan sempurna. Tapi bukan berarti antas jawaban singkat salah, tidak. Jawaban singkat benar. Baik. Ya, pertanyaan kembali, Ustaz, apakah perbedaan khalfa dan wara'a Ummu Abdullah di Cikarang? Khalfa dan wara'a, wallahu alam, ana tidak tahu bedanya antara khalfa dan wara'a. Maknanya sama, di belakang, antara bedanya wallahu alam. Iya, apa perbedaan kata pertanyaan liman hadhihi sa'atu dan sa'atu man hadhihi? Maknanya sama, menanyakan milik siapa jam ini. Hanya saja satu hal furjarnya diletakkan di depan, adapun kata tunjuknya diletakkan di belakang. Pertanyaan kedua, sama saja maknanya. Taib. Iya, lanjutkan. Taib. Kita masuk ke Iqra waktu. Ini yang terakhir kita baca sebelum kita istirahat. Tamrin Asani, latihan kedua. Iqra waktub. Mana iqra waktub ya, ikhwan? Baca dan tulis. Antum tulis insyaallah kan di rumah? Insyaallah. Insyaallah tidak apa insyaallah ya. Insyaallah ya. Bainahuma. Bainahuma. La la, la yujad bainahuma. Baik. Baik, ana minta antum yang aktif malam ini. Iqra ya, akhi. Ini karena perintahnya baca, maka antum yang baca, bukan ana yang baca. Min aina, dari mana kita mulai? Min al-Syeikh. Min al-Syeikh al-Kabir, tafadhal. Iqra waktub. Naam. Wahid. Hada al-waladu khalidun. Wadhalika al-waladu mahmudun. Wadhalika al-waladu. Ha? Ayat, wadhalika al-waladu. وذلك الولد محمود محمد ترجم أنت يا أخي أنا كجل إني نعم أحمد لا خالد خالد نعم dan أنا كجل إتو محمد محمد أحسنت بارك الله الولد أنا كجل sudah kita baca deh مفرد ini bukan مفرد baru ada sekadalik بلا اثنان فضل يا أخي الكريم هذا الرجل مدرسي مدرس هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس جيد كيف مدرس ومهندس يا أخي الكريم كيف لا مجرور مدرس karena memang tidak ada penyebabnya tidak ada penyebab yang harus membuat jadi majrur penyebabnya apa ikhwan yang sudah kita belajar aduh satu karena didahului oleh harful jar, kemudian jika dia masuk dalam kalimah idhafah. Nah ini bukan kalimah idhafah dan tidak ada harful jar di sini, maka tidak dibaca majrur. Faham tak ya, akhi? Baik. Tasati antum terjem, antum bisa terjemahkan kalimatnya? Coba antum coba usahakan. Isnan. Ini laki-laki. Laki-laki ini. Laki-laki ini mudarris. Guru. Guru. Nah. Dan laki-laki itu muhandis, insinyur. Ahsanta barakallah. Salasa, fadal ya akhi. Salasa. Naam. Hadal kitabun, hadal kitabu jadidun. Naam. Wadhalikal kitabu qadimun. Ahsanta. Tarjim ya akhi al-kirim. Buku ini baru. Baru. Dan buku itu lama. Lama, taib. Ahsanta ya akhi. أربعة أنت يا إمام أربعة هذه السيارة سيارة علي لعلي لعلي نعم وتلك تلك لخالد لخالد وتلك وتلك لخالد طيب kenapa علي وخالد يا إخوان kenapa مجرور ada lam lam harful jar maka dia مجرور Terjemahkan ya Imam, antum bisa terjemahkan? Dicoba. Kendaraan ini mobil. Mobil ini milik Ali. Nah. Dan itu milik Khalid. Khalid, ahsant, barakallahu fikum. Baik. 5, تفضل الشيخ رمضان. 5. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. Naam. Pintu ini terbuka nah. Dan pintu itu tertutup. Ahsan, barakallahu fikum. Sita, anta ya Ya akhir kirim. Sittah. Nah. Liman hadhihi as-sa'ah hiya li Abbasin. Nah. Kepunyaan siapa jam ini? Nah. Ini punya Abbas. Baik, ini milik jam ini punya Abbas. Ahsan. Kenapa li Abbasin majrur Abbasin? Bukan Abbasun. Ada harful jar. Lam. Ahsan. Sabah. Sabah. أهذا البيت للطبيب؟ أهذا البيت للطبيب؟ نعم. لا هو للمدرس. مدرسي. لا هو للمدرس. طيب ترجم. Apakah rumah ini milik dokter? Tidak atau bukan. Rumah itu milik mudaris, milik nah, guru. Milik guru. Hua di sini mana hua ya kawan? Dia. Dia. Kembali ke siapa dia ini? Siapa yang dimaksud dengan dia di sini? Tabib. Bait. Baitun. Kembali ke rumah. Naam. Ahsant. Samaniyah. Fadhal ya akhir kirim. Samaniyah. Ahadihi darrajatu libn al-muadzini? Naam. Apakah sepeda motor ini kepunyaan anaknya Pak Muadzin itu? Deraja sepeda. Apakah sepeda ini milik anaknya Pak Muadzin? Anaknya, anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya Muadzin. Tukang azan. Nah. Tukang azan. Naam. Iya. Ini agak sedikit ini. Coba antum perhatikan. Ahadihi deraja itu. Apakah sepeda ini libni milik anak laki-laki Al Muadzin? Seorang Muadzin. Jawabannya. Naam. Iya. Nah, santai. Ya. Tisah. Tis'ah. Man hadzal waladi? Hah? Kenapa waladi ya, akhi? Ada harfu jar di situ? Hah? Ma huwa harfu jar? Aina harfu jar? Man. Di mana harfu jarnya? Man. Hah? Fil hawa ala Allah, wa? Laysa fil kitab. Man hadzal waladun? La. Hah? Sekali lagi, akhi. Man? Man hadza waladun? Di situ ada alif lam. Waladu. Al-waladu, naam. Huwa talibu. Talibun. Huwa talibun minas-sini. Minas-sini. Fil qadim min al-Iraq. Ah, di cetakan nama? Cetakan nama al-Iraq. Min? Min al-Iraqi. Nah. Minas-sini. Di cetakan baru minas-sini. Dari? China. Dari China. Coba terjemahkan lagi. Terjem. Siapa anak kecil ini? Naam. Dia murid dari Cina. Dari Cina. Kalau cetakan lama? Dari Irak. Ahsanta. Asyara ya akhi. Farihin. Irfa sawtaka ya Farihin. Hatta yasma'al mustami' fil bait. Isyara. Antum pasangin suara antum ah Farihin. Biar terdengar dengan dihuat di radio. Asyara. Asyara. Ada. Adalika baitu jadidun. Naam. La. Huwa qadimun jiddan. Qadimun jiddan. Terjem. Apakah itu rumah baru? Apakah rumah itu baru? Jawabannya? La, bukan. Tidak, naam. Dia rumah. Dia lama sekali. Dia rumah yang lama sudah sekali. Lama sekali. Qadimun jiddan. Ya, jiddan di sini menunjukkan sudah lama sekali. Ahada ashar. Ya imam. Ahada ashar. 11. Ahada ashar. Naam. Hadihi sayyaratu min al-yabani. Wa tilka. Min. Swisra. Sini min Amerika. Nah, diciptakan terbaru min Amerika. Amerika. Ini kalimat sebetulnya lebih mudah daripada Swissro. Tiba-tiba muncul kalimat baru Swissro. Mana Swissro? Swiss. Dari Swedia. Swiss atau Swedia? Swedia. Baik. Terjemahan, coba terjemahan Ahimam. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Swiss. Baik. 12 al-akhir ya Sheikh Ramadan. 12. هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنكلترا. إنكلترا. نعم. Pisau ini dari Jerman dan